Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, baik hadirin yang sudah datang di Masjid Al-Furqan Bandung, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, juga pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, serta radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini, juga yang ikut mendengarkan melalui streaming radio Roja manapun. Azanillahu wa'iyakum wa barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Kita masih membahas bab ma ja'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Bab yang menjelaskan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Kita bahas hadis berikutnya yang menjadi dalil terhadap hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Burqani dalam kitab sahihnya, lalu ada tambahan dalam riwayat Abu Daud dan yang lain-lain, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hanyalah yang aku takutkan akan menimpa umatku adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila telah tercabut pedang, telah terhunus pedang, artinya sudah mulai terkobarkan peperangan, maka hal itu tidak akan diangkat, tidak akan dihilangkan sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga ada satu kelompok dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik, dan sehingga ada beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala, dan akan muncul di tengah-tengah umatku para pendusta yang berjumlah 30. Seluruhnya menyangka, mengklaim atau mengaku dirinya nabi, padahal akulah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah aku. Dan akan selalu muncul satu kelompok dari kalangan umatku yang tegak di atas kebenaran dan mereka selalu ditolong. Tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dalam Kitabul Fitan, bab Dzikrul Fitan. Juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Inilah hadis ketiga yang akan kita bahas sebagai dalil yang menerangkan bahwa di kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan muncul orang-orang yang menyembah berhala. Kalimat pertama dari hadis ini adalah innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Hanyalah yang aku khawatirkan akan menimpa umatku munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Al-a'immah al-mudillin. Al-a'immah jamak dari imam. Imam itu pemimpin. Pemimpin ini ada yang memimpin manusia dalam kebaikan, ada juga yang memimpin manusia di atas keburukan. Contoh dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah menerangkan imam-imam yang baik. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di kalangan mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dengan ajaran kami. Lama sabaru, karena kesabaran mereka, wahum wakanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi mohon maju ya, maju agak mendekat, nanti yang baru-baru masuk gak kebagian tempat. Allah menyatakan kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan ajaran kami, karena kesabaran mereka dan karena mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini contoh imam-imam di atas kebaikan, di atas al-haq, di atas khair. Dalam Al-Qasas 41 sebaliknya Allah menyebut imam-imam tapi di atas keburukan, yang mengajak manusia kepada neraka. Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Dan kami telah menjadikan Fir'aun dan bala tentaranya itu sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Karena Fir'aun dan para penggawanya ini memaksa manusia untuk menyembah dirinya. Itu sama saja dengan memimpin manusia, menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan memperoleh pertolongan. Jadi imam-imam ini ada dua macam. Ada imam yang baik, ada imam yang buruk. Imam yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita bahas, kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan menimpa umatku munculnya imam-imam yang menyesatkan. Artinya imam yang buruk, Dan benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Karena perkara terbesar yang paling ditakuti menimpa umat ini memang munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, seperti imam-imam atau tokoh-tokoh yang mengajak kepada pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang, seperti Jahmiyah, Syiah, Mu'tazilah, yang menjadi penyebab utama berpecah belahnya umat ini. Dan yang dimaksud dengan al-a'immatul mudhillin, imam-imam yang menyesatkanlah orang-orang yang menggiring manusia atas nama syariat, dan orang-orang yang memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, tetapi zalim, tetapi tidak berpijak di atas landasan kebenaran, termasuk para hakim, para penguasa yang fasid, yang zalim, yang menjadikan kekuasaannya sebagai alat untuk meraup keuntungan pribadi, keluarga, dan golongannya. Dan dua jenis imam ini, dua-duanya termasuk dua jenis imam yang menyesatkan. Ya sesat, ya menyesatkan. Pertama, tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran yang sesat dan menyimpang dalam hal agama, menggiring manusia kepada kesesatannya atas nama agama. Dan yang kedua, penguasa-penguasa zalim yang menggiring manusia, mengkondisikan kehidupan warganya untuk matre, untuk menganut faham hedonisme, mempertuhankan segala macam kesenangan dan kenikmatan dunia tanpa mempedulikan halal dan haramnya. Dan kita tahu pengaruh kebijaksanaan imam besar kepada kesejahteraan umat, kepada kemaslahatan umat. Kalau pemimpinnya lurus, soleh, insyaallah rakyatnya akan terbawa. Tapi kalau rusak, rusak juga. Makanya berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, "Lau kana li da'watun mustajabatun lasaraftuha lisultan fa inna bi salahihi salahul ummah." Seandainya aku memiliki hanya satu doa yang mustajab, hanya satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, pasti doa ini akan tujukan untuk kesolehan penguasa. Karena solehnya penguasa membawa kemaslahatan bagi umat. Penguasa yang soleh, dia akan berupaya untuk memeratakan keadilan kepada seluruh warganya. Pengusaha yang soleh, dia akan berusaha memberantas segala macam kezaliman, ketidakadilan, korupsi, dan seterusnya. Penguasa yang soleh akan membela orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki power, kekuasaan, dan kekuatan, sehingga menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman di tengah warganya. Makanya kesolehan seorang pemimpin penguasa memberikan maslahat yang besar ke tengah umat manusia yang dipimpinnya. Inilah kalimat yang pertama yang menyatakan bahwa yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, baik pemimpin dalam bidang agama ataupun dalam bidang dunia, dalam bidang agama akan membawa umat ke arah kesesatan pemikirannya, sesat dan menyesatkan. Dalam bidang dunia, pemimpin duniawi yang sesat akan menciptakan kondisi situasi yang menyebabkan rakyatnya berpikir materialistis, hedonis, egois dan yang sejenisnya, sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman di kalangan warganya, dipenuhi kedurhakaan, dosa, kemaksiatan, penyimpangan, syirik, kufur, bid'ah dan yang sejenisnya tidak dipedulikan oleh mereka semua, yang berakibat Allah secara merata kelak akan meratakan azabnya kepada mereka. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua dalam hadis ini, wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Bila sudah dihunus pedang di kalangan mereka, bila sudah terjadi peperangan dan pembunuhan, maka hal tersebut tidak akan bisa hilang sampai hari kiamat. Ini termasuk di antara salah satu nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, kalau pedang sudah dicabut itu tidak akan berhenti terus sampai hari kiamat. Dan ini benar terjadi. Ketika umpamanya terjadi pembunuhan terhadap khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Apa yang terjadi setelah itu? Maka yang terjadi setelah itu, umat saling bunuh satu sama lain. Umat saling menawan satu sama lain. Dan api peperangan tersebut tidak akan pernah tuntas selesai sampai hari kiamat. Kalau toh ada jeda waktu berhenti peperangan di kalangan mereka, maka itu tak ubahnya seperti api di dalam sekam. Dari luar kelihatannya gak ada apa-apa. Begitu disingkap itu sekam itu, ternyata di bawahnya, di tengahnya api berkobar. Oleh karena itu, kondisi umat Islam persis seperti itu. Kalau toh ada umpamanya jeda waktu perdamaian di kalangan mereka, tetapi perbedaan yang kontradiktif tentang akidah, keyakinan, pemahaman di kalangan mereka, yang diperparah dengan apa yang terjadi dalam sejarah kehidupan kaum muslimin sejak masa terbunuhnya Utsman sampai sekarang, maka itu ibarat api dalam sekam tadi. Begitu ada sedikit saja yang menyingkapkan, maka nyala api akan kembali berkobar. Dan itu tidak akan berhenti terus sampai hari kiamat. Inilah kalimat yang kedua. Ketiga, wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga satu hayyun, hayyun maknanya kabilah, satu kelompok, satu kabilah dari kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrik. Apakah maknanya mengikuti orang-orang musyrik itu secara fisik? Kemana saja orang musyrik pergi, ke sana umat ini ikut. Ataukah secara konsep atau jalan hidup, dengan arti apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrik juga dilakukan oleh mereka tadi. Apa? Mana yang benar? Yang benar dua-duanya. Dua-duanya benar. Dan tidak semua umat Islam, hanya hayun, satu kelompok. Mereka mengikuti orang musyrik. Dalam hal apa? Dalam hal pengamalan. Apa saja yang dilakukan oleh orang musyrik dianggap modern, dianggap ngetren, dianggap gaul, dianggap gokil atau yang sejenisnya. Gokil itu gila ya. Oleh karena itulah dilakukan, diikuti, termasuk secara fisik. Baik umpamanya penampilan fisik, orang-orang musyrik bertato, ditato. Orang-orang musyrik laki-lakinya pakai anting, pakai anting. Bukan hanya di telinga, ada yang di hidung, ada yang di bibir, ada yang di lidah, ada yang di udel. Pokoknya di tempat yang sebenarnya akal manusia manapun gak layak itu ditempel di sana gitu ya. Dilakukan. Dan yang seperti ini pasti akan terjadi sebagai salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat. Karena Nabi SAW menyatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga sekelompok dari umatku mengikuti orang-orang yang musyrik. Ini kalimat ketiga. Kalimat keempat, dan ini yang secara telak yang dimaksud oleh bab ini. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Kalimat keempat. Juga tidak akan terjadi kiamat sehingga ada beberapa jamaat, beberapa kelompok, bukan hanya satu kelompok. Fi'am, fi'am maknanya jamaat, beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Dan ini terjadi. Kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan al-awthan. Al-awthan itu berhala, baik dalam bentuk kuburan orang-orang soleh ataupun dalam bentuk patung, dalam bentuk pohon, dalam bentuk batu, dalam bentuk benda-benda lain yang dikeramatkan, yang dianggap bertuah lalu diagungkan, lalu mereka pun meminta keperluan-keperluan mereka, mengemukakan hajat-hajat mereka, bersandar kepada baik benda ataupun umpamanya kuburan yang orang yang dikuburkan di sana itu dianggap sebagai orang yang soleh dan seterusnya. Maka pengagungan tersebut berarti menjadikan sesuatu yang diagungkan itu sebagai berhala, sebagai sesembahan. Apa ini terjadi? Jelas terjadi. Betapa banyaknya orang-orang yang mengagungkan kuburan, betapa banyaknya orang-orang yang mengagungkan pohon, betapa banyaknya orang-orang yang mengagungkan benda-benda tertentu, bahkan betapa banyaknya manusia yang mengagungkan binatang-binatang tertentu, dianggap membawa barokah. Kotorannya pun diapakan? Diperbutkan, dibalur-balurkan ke tubuhnya. Akal manusia mana yang bisa menerima hal ini? Dan akidah agama mana yang membenarkan hal ini? Pengagungan terhadap binatang sampai kotorannya pun diperebutkan ya. Bahkan, ada bahkannya juga, ini bukan hanya agama lain. Kalau kita tanya apa agama mereka yang demikian, pasti Islam. Suka sholat? Suka sholat. Kalau Ramadan? Saum mereka. Lihat KTP-nya? Muslim. Kalau Jumatan? Mereka pergi ke masjid Jumatan. Tapi pas giliran muncul momen yang memungkinkan mereka mengagungkan binatang, mereka pun melakukan pengagungan terhadap binatang. Ngakunya Muslim. Ada gak orang di kalangan orang yang ngakunya Islam, mengagungkan sesama manusia sampai kotorannya juga diperbutkan. Ada? Ada kalangan Syiah Rawafid ahlakahumullah seperti itu. Imam-imamnya itu dianggap suci, kotorannya pun diperbutkan, dibalurkan ke tubuhnya. Akal manusia mana yang menerima hal ini? Keyakinan agama mana yang membenarkan hal ini? Kecuali keyakinan agama yang tidak berdasarkan kecuali hanya kepada nafsu dan fanatisme yang buta kepada bisikan syaitan laknatullahi alaihim ajma'in. Tapi ini terjadi, dan ini sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-authan. Kiamat tidak akan terjadi sampai ada beberapa jamaat, beberapa kelompok dari umatku yang menyembah kepada berhala. Apapun berhala itu. Orang yang sudah mati yang dianggap wali Allah Azza wa Jalla, ataupun pohon, ataupun batu, atau orang yang masih hidup, bahkan juga binatang-binatang. Itulah kalimat yang keempat. Kelima dalam hadis ini, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 30 orang, semuanya mengaku dirinya nabi, padahal akulah penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Ini kalimat kelima. Dalam kalimat ini nabi menyebut jumlah, yaitu 30 orang. Semua ngaku dirinya nabi yang memperoleh wahyu. Jelas mereka itu kadzabun, dusta, sedusta-dustanya. Baik dengan ucapan nabi kecil ataupun tanpa embel-embel kecil. Sehingga ada pemisahan, kalau Nabi Muhammad SAW disebut nabi besar, ini nabi kita mah nabi kecil. Kata mereka begitu. Nah, mereka dusta karena apa? Karena Al-Qur'an sudah menyatakan maka na Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin ar-rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah rasul sekaligus nabi penutup. Khatam an-nabiyyin di sini penutup, bukan cincin seperti yang diklaim, diaku, difahami oleh orang-orang Ahmadiyah ahlakahumullah. Kenapa? Karena dijelaskan oleh banyak hadis, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku, menunjukkan aku itu nabi terakhir. Hadis sahih yang diriwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya ar-risalah, tugas kerasulan, wan nubuwah, dan tugas kenabian, qad inqata'at, benar-benar telah terputus. Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan penekanan telah terputus itu dengan tiga jenis penekanan. Penekanan pertama dengan memakai huruf inna yang disebut dengan huruf taukid. Inna risalata wan nubuwwah. Penekanan yang kedua adanya huruf qad sebelum masuk kepada fi'il madhi. Qad yang masuk ke fi'il madhi itu maknanya taukid, sungguh-sungguh, benar-benar, pasti. Qad in qata'at. Ketiga, ditakid, diperkuat lagi dengan kalimat setelahnya, fala rasula ba'di wala nabiyya. Maka tidak ada lagi rasul setelah aku, dan juga tidak ada lagi nabi. Adanya la nafi yang diikuti oleh isim yang dinasabkan tanpa tanwin, la rasula ba'di wala nabiyya, disebutnya la nafi jinsi, menafikan seluruh jenis rasul dan nabi, baik dalam bentuk person atau dalam bentuk kelembagaan. Sebab ada di kalangan kaum muslimin yang memahami bahwa rasul secara person sudah tidak ada, tapi rasul sebagai kelembagaan jabatannya harus tetap ada sampai hari kiamat. Itu kata mereka. Direkayasa lagi itu makna rasul sekehendak hatinya tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Oleh karena itu yang dimaksud khataman nabiyyin itu penutup para nabi, bukan cincin para nabi. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan muncul dari kalangan umatku, umatku loh, tadinya ngakunya muslim dia, para pendusta berjumlah 30 orang. Dan kedustaan yang menonjol, bukan satu-satunya kedustaan, banyak kedustaan, tapi yang paling menonjol, yang terbesarlah, semuanya mengklaim dirinya nabi. Padahal akulah penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal aku. Berdasarkan hal itulah, maka siapapun yang mengklaim ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu disebut nabi biasa ataupun nabi kecil atau nabi apapun, baik nabi atau rasul itu ditujukan kepada person pribadi tertentu ataupun kelembagaan, maka tertolak dengan ayat, tertolak dengan hadis, tertolak dengan ijma para sahabat dan kaum muslimin. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau bahwa yang dimaksud dengan angka 30 orang di sini bukanlah hasr. Hasr itu bukanlah pembatas bahwa jumlah mereka itu hanya 30. Sangat-sangat-sangat mungkin lebih dari itu. Oleh karena itulah ketika Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup pun muncul orang yang ngaku nabi. Lalu oleh Nabi alaihi salatu wassalam diberi gelar Al-Kadzab. Siapa namanya? Usailamah. Setelah Nabi wafat, ketika zaman para sahabat, sebagian di antara mereka masih ada, muncul juga orang yang mengklaim sebagai nabi. Dia adalah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, yang keluar menuju Kufah, menguasai Kufah di awal kekhalifahan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum radhiyallahu an, dan mengklaim menampakkan cinta kepada Ahlul Bait. Kemudian dia mengajak manusia untuk menuntut balas terhadap pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Lalu banyak orang-orang yang mengikuti ajakannya, yang kemudian Setelah umpamanya dia berhasil, barulah dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Itu Mukhtar As-Saqafi. Sudah muncul di zaman akhir kehidupan para sahabat dan awal zaman tabi'in. Oleh karena itu, siapa orang yang mengklaim ada nabi setelah Rasul alaihi salatu wasalam, dialah pendusta dan kafir keluar dari ajaran Islam ini. Siapa pula yang membenarkan adanya nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasalam, dia pun berdusta dengan sebesar-besar kedustaan dan tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Dan satu lagi, siapa yang beranggapan bahwa ada orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengklaim dia langsung menerima wahyu dari Allah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril, jadi dia lebih utama, maka dia pun kadzab, pendusta besar, tidak boleh dipercayai, dia keluar dari Islam dengan anggapannya itu. Dan keluar pula dari Islam orang-orang yang mendukung dan mempercayai hal tersebut. Dialah termasuk diantara salah satu diantara 30 orang yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana dengan anggapan turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman yang menetapkan beberapa ketetapan yang tidak ditetapkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti contoh menghapuskan jizyah, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan tidak menerima jizyah dari orang kafir selain keislaman. Jadi tiga poin ini, pertama menghancurkan salib, kedua membunuh babi, yang ketiga tidak menerima jizyah. Jizyah itu upeti dari orang-orang kafir sebagai tanda mereka tunduk kepada pemerintahan Islam, tapi dibiarkan di atas kekafirannya. Tiga ini tidak disyariatkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita tidak diperintahkan menghancurkan salib, kita tidak diperintahkan untuk membunuh babi, kita juga tidak diperintahkan untuk menolak jizyah kalau umpamanya ada orang kafir yang tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin tapi ingin tetap berada di atas kekafirannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh dipaksa. Kalau enggak masuk Islam saya bunuh, enggak boleh, biarkan tetap dalam kekafirannya, tapi dia membayar apa? Jizyah. Tapi begitu Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam muncul, salib dipecahkan, babi dibunuh, dan jizyah ditolak, tidak boleh ada orang yang tetap dalam kekafirannya. Apakah hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Nabi SAW bahwa tidak ada lagi Nabi setelah aku, termasuk kalau begitu berita tentang turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman itu bohong, dusta, atau dhaif, atau lemah, atau harus ditolak? Kan gitu ya, sebagian kaum muslimin yang menolak keyakinan akan turunnya Isa, pertama kata mereka gak masuk akal, ada orang ribuan tahun masih hidup gitu ya. Padahal Allah menyatakan bal rafa'ahullahu ilaihi, Allah mengangkat Nabi Musa kemana? Ke langit. Dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Itu masalah gaib. Quran menyatakan begitu, terima oleh hati. Gak boleh ditolak hanya karena tidak masuk akal. Emangnya akal ini hakim atas Al-Quran? Enggak. Al-Quran yang menjadi hakim atas akal dan seluruh perbuatan kita. Kalau gak terjangkau oleh akal, berarti itu gaib, di luar jangkauan akal manusia. Kalau itu ditetapkan dalam Al-Quran, wajib kita percayai. Kedua, kata mereka, kalau nanti Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam turun di akhir zaman, berarti dianggap ada nabi baru. Dijawab oleh para ulama. Jawaban pertama, turunnya Nabi Isa di akhir zaman tidak berarti ada nabi baru. Karena apa? Karena kenabian Nabi Isa jauh lebih dahulu daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kedua, adapun Nabi Isa menghapus jizyah, ya, menghancurkan salib dan membunuh babi, itu bukan syariat baru, tapi itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus diberlakukan di akhir zaman nanti oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, dan bukan syariat baru. Berdasarkan hal itulah, maka kenyataan bahwa Nabi Isa kelak akan turun di akhir zaman tidak bertolak belakang dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah penutup para nabi. Inilah kalimat yang kelima. Keenam. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Dan akan selalu muncul dari umatku satu kelompok yang berdiri di atas kebenaran, mereka akan selalu ditolong dan mereka tidak dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka ataupun yang menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah. Inilah kalimat terakhir atau kalimat yang keenam di dalam hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat terakhir ini bahwa selalu akan muncul satu kelompok kecil dari umatnya yang istiqamah di atas kebenaran. Selalu itu, setiap zaman. Tidak pernah ada satu zaman yang kosong dari orang-orang yang seperti ini. Selalu ada. Walaupun mungkin satu negara tertentu akan kosong, tapi satu dunia gak akan kosong. Ada saja di satu tempat sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran. Dan ini termasuk salah satu di antara nikmat Allah SWT. Di tengah-tengah orang-orang Islam pada umumnya mengikuti orang musyrik, di tengah orang-orang yang pada umumnya menyembah berhala, di tengah orang-orang yang banyak mengklaim dirinya nabi dan banyak pengikutnya gitu ya, di tengah orang-orang seperti itu muncul satu kelompok yang istiqamah di atas kebenaran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan jaminan mansuratan. Kelompok ini selalu ditolong. Oleh siapa? Ya tentu saja pertama oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kelompok ini berdiri di atas yang hak. Menunjukkan kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang selalu membela, menolong agama Allah. Dan siapa saja orang yang membela agama Allah, Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya, Allah akan mengokohkan kedudukannya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Lihat, Allah itu minimal, ini minimal, bukan hanya segitu, bukan. Minimal membalas dua kali lipat terhadap amalan seorang hamba. Tadi dalam ayat ini, hamba melakukan satu amalan, Allah menyebut dua balasan. Kata Allah, intan surullah, kalau kamu menolong agama Allah. Satu amalnya, menolong agama Allah. Jawabannya, balasannya dua. Yang surkum, Allah akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan kedudukan kamu. Selalu Allah mah begitu dalam banyak ayat. Coba lihat umpamanya surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Ini amalnya satu, ikuti aku, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ya, balasannya dua. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Tuh dua. Amalnya satu, balasannya yang disebut dua. Dua itu minimal. Dan balasan lainnya banyak yang tidak disebut dalam ayat ini, tapi disebut dalam ayat dan hadis-hadis lain. Coba perhatikan lagi, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ini amalnya satu, mengucapkan ucapan yang baik. Balasannya dua, yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya Allah akan berikan taufik hidayah kepada kamu agar kamu beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Tuh begitulah. Kalau kita ungkap contoh dalam ayat, bisa habis waktu untuk itu aja. Kembali kepada yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Inilah yang menjadi penyebab, ya, kenapa hadis ini menyatakan akan muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak berdiri di atas hak. Pertama, Allah menolong mereka, dan yang kedua, mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang yang menentang mereka ataupun yang menyelisih mereka. Kedudukan mereka dikokohkan, dikukuhkan oleh Allah, dikuatkan. Tangguh setangguh batu karang di tengah lautan. Ombak sebesar apapun yang menghantam mereka tidak membuat si karang itu bergeming, bergeser dari tempatnya. Seperti itulah mereka. Mereka tegak di atas yang hak, artinya mereka menolong agama Allah. Dan menolong agama Allah setidaknya mencakup 4 poin. Pertama, mempelajari agama itu. Sebab bagaimana kita bisa menolong agama ini kalau kita sendiri gak paham? Dan untuk bisa paham harus diapakan? Dipelajari. Siapa yang tidak mau mempelajari agama ini berarti dia tidak mau menolong agama Allah. Kedua, setelah dipelajari, difahami, diyakini kebenarannya. Sebab kalau dipelajari sampai mendalam tapi gak yakin terhadap kebenarannya, ya masih kafir juga. Seperti para orientalis di barat tuh. Orang barat yang kafir, yang ateis umpah, atau agamanya yang lain, mempelajari agama orang timur, agama Islam, dipelajari. Banyak diantara mereka yang fasih berbahasa Arab, hafal Quran, hafal hadis, gitu ya, hafal kaidah usul fiqh, dan mereka mengajarkan Islam di beberapa perguruan tinggi barat di sana. Tapi mereka tetap dalam kekafirannya. Mereka menganggap Islam hanya salah satu disiplin ilmu semata-mata, hanya salah satu di antara cabang ilmu yang mungkin bisa mereka pelajari tanpa harus mereka yakin. Itu para orientalis tuh. Tapi sebagai orang kafir, orang ateis, sentimen keyakinan dan sentimen agamanya pasti ada kepada Islam. Dan itu masuk mempengaruhi secara subjektif terhadap penjelasan dan pemahaman mereka tentang Islam. Ketika diajarkan kepada orang-orang Islam, pemuda puna muslim yang belajar Islam ke sana, otomatis pemahaman yang mereka terima adalah pemahaman Islam menurut kacamata orang kafir. Makanya aneh-aneh, nyeleneh. Aneh tapi nyata ada. Lahirlah jil ya, yang menganggap jilbab itu budaya Arab, jenggot juga budaya Arab, gamis juga budaya Arab, oh, semuanya Arab dan seterusnya. Nah, apa bedanya dengan orientalis kalau hanya kita belajar tapi tidak meyakini? Jadi pertama memahami, yang kedua meyakini, ketiga tentu saja mengamalkan. Ya, mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang keempat, yang terakhir, mengajarkan, mendakwahkan. Dan di antara pengamalan dan dakwah, otomatis membela ajaran ini dengan harta jiwa dan seluruh yang kita miliki. Kalau boleh dijadikan bagian tersendiri yang terakhir ini, boleh jadi lima. Lima sikap yang merupakan wujud menolong agama Allah. Pertama, mempelajari, ya, memahami. Kedua, meyakini kebenarannya. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan yang kelima, membela, menolong, mengorbankan harta dan jiwa apabila agama ini mau diobrak-abrik oleh siapapun, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, inilah 5 poin yang merupakan perwujudan dari membela agama Allah. Siapa orang yang demikian, dialah yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan orang yang seperti selalu muncul setiap zaman, dan Allah pasti akan menolong mereka. Salah satu bentuk pertolongannya diistiqomahkannya mereka. Makanya dikatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak berdiri di atas kebenaran dan selalu memperoleh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka kokoh, tegar, kuat, sabar, tidak bisa dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka ataupun oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Coba sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini juga ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kalimat terakhir dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah, sesungguhnya apabila umat ini seluruhnya berkumpul, bekerja sama, berkonspirasi untuk menimpakan satu madarat kepada kamu dengan sesuatu, apapun sesuatu itu, mau dibunuh kek, mau dilukai kek, mau dipenjara kek, mau di apa-apa kan, pokoknya dengan sesuatu yang sifatnya madarat, maka mereka tidak akan bisa menimpakan madarat tersebut kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Tapi kalau tidak tidak ditakdirkan sehebat apapun konspirasi manusia untuk mencelakai orang tersebut, tidak akan kena, tetap dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Kan yang mengatur kehidupan ini kan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kehidupan umat manusia secara keseluruhan ataupun kehidupan setiap individu manusia, Allah yang ngatur. Siapa orang yang tegak di atas kebenaran, Allah akan lindungi dia. Jadi kelompok ini akan selalu muncul sampai kapan? Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datangnya urusan Allah. Ketika urusan Allah ini datang, kelompok kecil ini musnah. Apa yang dimaksud urusan Allah di sini? Yang dimaksud urusan Allah di sini menurut para ulama, Syaikh Al-Fauzan juga dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah menjelaskan, as-sa'ah atau amrullah di sini adalah datangnya angin yang halus, lebih halus daripada sutra. Di suatu zaman nanti, siapa saja orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan walaupun sekecil atom, atom kan enggak kelihatan oleh mata telanjang ya. Kecil, bagian terkecil dari suatu unsur, bukan atom kacang atom, sukro, bukan, itu mah gede. Orang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil atom, kena angin itu mati. Apalagi kalau imannya kuat, apalagi kalau imannya gede. Taifah Mansurah, kelompok kecil yang selalu muncul tadi, jelas imannya gede. Kena angin itu mati semua. Nah, yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak memiliki iman sama sekali. Mereka kafir, mereka musyrik, mereka melakukan berbagai macam keburukan. Sehingga itulah seburuk-buruk generasi dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak ada iman lagi. Tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. La taqumu sahata la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Tidak ada. Karena kalau ada yang menyebut Allah pasti punya, masih punya iman. Sedangkan yang punya iman sudah mati kena angin tadi, sekecil apapun iman itu. Jadi setelah angin ini muncul, yang tersisa di dunia ini hanyalah manusia-manusia durhaka yang tidak memiliki iman sedikit pun. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Nah, di generasi seperti itulah kiamat terjadi. Di seburuk-buruk generasi. Sebelum zaman itu datang, sebelum muncul angin itu, kelompok tadi tetap eksis, termasuk di zaman kita. Angin tersebut sudah datang belum sekarang? Belum ya. Kalau sudah datang, kita mati semua tuh. Karena sebobrok-bobrok kita, pasti kita masih punya apa? Iman, makanya ngaji sekarang menunjukkan ada iman. Kalau gak punya iman, mah gak akan ada pengajian ini ya tuh. Kalau nanti angin itu datang, ya mudah-mudahan kita mati semua. Kalau kita mati semua, menunjukkan kita punya iman. Kalau umpamanya angin itu datang, kita masih hidup, wah bahaya. Jangan sampai, oh sakti ya betul, orang-orang mau mati, saya mah enggak jagoan. Bukan urusan jagoan tidak ini, tapi iman tidaknya. Walaupun orangnya loyo, sakit-sakitan, tapi kafir kena angin itu tetap dia gak mati ya. Walaupun gagah kita bisa mengangkat 2 ton umpamanya gitu ya, tapi punya iman walaupun sedikit kena angin itu mati tetap. Bukan urusan jago atau kuatnya, enggak, urusan ada atau tidaknya iman. Termasuk di zaman kita sekarang, kelompok kecil ini ada, dan mestinya kitalah yang berusaha menjadi bagian dari kelompok kecil ini di zaman kita hidup, Tetaplah kita eksis di atas kebenaran, istiqamahlah di atas kebenaran. Sebab siapa orang yang eksis di atas kebenaran, maka ujian, godaan ya akan datang secara bergelombang menghantam, menguji kekuatan iman kita. Siapa yang ikhlas di dalam mempertahankan kebenaran ini, Allah akan selalu menolongnya dan melindunginya dari upaya orang-orang yang akan mencelakainya. Inilah penjelasan hadis yang ketiga di dalam bab ini, dan selesailah sudah penjelasan kita pada sore hari ini. Dan kita punya sisa waktu yang ada, silakan kepada Akhi Abdul Ghaffar di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar Roja. Alhamdulillah. Tafadhal. Semua dari yang tadi sampai tadi kesempatan sore hari ini, semua dari yang bermanfaat, kita buka pertanyaan untuk pendengar pada Roja kesempatan sore hari ini. Silakan Anda dapat menghubungi kami di layanan telepon 01-823-6543. Kita coba angkat pertanyaan yang masuk melalui telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Hakim di Gorontalo. Bapak Hakim di Gorontalo, silakan. Begini Ustaz, saya mau tanya mengenai ini, mungkin mulai dari materi ini. Silakan. Mengenai sholat maghrib, menurut orang-orang yang berdakwah di daerah kami, dibenarkan memakai surat Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Apakah ada hadis yang dikatakan ini? Ya, cukup. Ya, terima kasih kepada Anda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak cukup jelas, Bapak Akim di Gorontalo, barakallahu fiik. Benarkah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad salat maghrib? Jawabannya iya benar, tapi itu di dalam salat safar ketika musafir. Adapun itu menjadi sunnah di dalam sholat maghrib bagi yang mukim, tidak. Hanya Nabi SAW pernah membaca kedua surat tadi dalam sholat maghrib ketika safar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Silakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas kajiannya. Pertanyaan, apakah hukum nasionalisme Ustaz? Apakah termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Pak, jazakallahu khairan. Nasionalisme atau kebangsaan, kalau itu murni karena bangsanya, karena kaumnya, karena kabilahnya, tanpa memandang apa agama dan akidahnya, itu terlarang. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, laisa minni man da'a ila asabiyah, wa laisa minni man qatala ala asabiyah, wa laisa minni man mata ala asabiyah. Bukan dari umatku orang yang mengajak kepada asabiyah. Asabiyah itu fanatisme kebangsaan, kesukuan atau kelompok. Bukan dari umatku orang-orang yang berperang di atas landasan asabiyah. Dan bukan dari umatku orang yang mati di atas asabiyah. Jadi kalau murni seperti itu terlarang. Akan tetapi kalau kita membela bangsa atau negara karena keislaman yang ada di negeri tempat kita hidup, umpamanya negara kita Indonesia ini yang mayoritas muslim, dan syiar Islam begitu bebas, tidak terlarang sama sekali. Bahkan alhamdulillah para polwan sekarang sudah diizinkan memakai kerudung. Barakallahu fiik wa jazahullahu khair kepada Kapolri, yang semoga Allah azza wa jalla memberikan pahala yang besar kepada siapapun yang berwenang memberikan izin ditutupnya aurat para polwan ini. Syiar Islam begitu bebas, bahkan didukung di dalam banyak hal. Lalu negara ini diserang oleh bangsa luar, yang apabila ini dikuasai bangsa luar, keislaman yang ada di negeri ini bisa musnah atau berkurang atau terbelenggu. Lalu kita bangkit membela bangsa ini karena keislaman yang ada di dalamnya, yaitu jihad fisabilillah. Itu benar dan itu mesti, itu harus. Bukan semata-mata karena keindonesiaannya, tapi karena keislaman yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu yang menjadi fondasi adalah keislamannya, bukan bangsa itunya sendiri. Kalau umpamanya suatu bangsa berfaham komunis seperti umpamanya Cina atau Rusia, ya, kemudian ada umat Islam di sana, kemudian berperang atas nama bangsanya karena kenegaraannya, karena nasionalismenya, maka kena dengan hadis tadi, bukan dari umatku orang yang menyeru kepada kebangsaan, berperang atas dasar kebangsaan dan mati di atas dasar membela kebangsaannya, bukan keislaman yang ada di negara tempat dia hidup. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih barakallahu fiik atas jawaban dari pertanyaan pesan singkat yang telah dikirimkan oleh Bapak Toyib di Ciamis. Semoga bermanfaat. Kita sudah angkat pertanyaan yang datang melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Silakan. Silakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang itu Ustaz yang katakan akan ada 30 orang penista itu Ustaz, yang mengaku nabi palsu itu. Ini saya hanya ingin tahu Ustaz, dalam referensi Pak Ustaz, apa sudah ada berapa ini Ustaz? Karena yang saya tahu nabi palsu itu kan di Indonesia ini pernah juga ada tuh yang sempat ditahan. Iya. Nah jadi hanya ingin tahu sudah ada berapa menurut dari pemahaman Pak Ustaz atau referensi Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Bapak Rashid di Jakarta Pusat, barakallahu fiik. Tayyib. Tadi disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyebut angka 30. 30 orang yang semuanya mengklaim dirinya sebagai nabi asli, bukan nabi palsu, itu pengakuannya. Pengakuannya asli tapi hakikatnya adalah palsu. Apakah saya pernah menghitung? Pernah mencoba menghitung dulu tapi lupa lagi dari buku-buku yang kita baca. Dan ternyata berapa? Lebih dari 30. Di Indonesia aja sudah lebih kayaknya. Di Sunda ada yang kemarin-kemarin ini di sidang kemudian ngakunya tobat, mudah-mudahan benar tobat ya. Bahkan termasuk juga tidak hanya yang mengaku nabi akhir zaman, bahkan ada yang mengaku Jibril segala macam kan ya, perempuan lagi ya. Dan pengikutnya itu profesor doktor. Bukan karena mereka pintar, tapi karena hatinya buta. Berdasarkan hal itulah, maka mereka mengikuti pengakuan orang yang ngaku dirinya sebagai Jibril tersebut. Nah, wallahu a'lam ada berapa, akan tetapi seperti yang tadi disebutkan, sangat mungkin lebih dari 30 orang, apa yang diklaim oleh Nabi, apa yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini difahami oleh para ulama. Pertama, mungkin 30 itu adalah pepentol-pepentolnya yang memiliki pengaruh yang besar kepada kaum muslimin di dunia atau mungkin di negara tertentu, yang skala penyebarannya mencapai antar atau lintas negara. Seperti adanya Mirza Ghulam Ahmad, tercatat juga dalam sejarah seperti Mukhtar Ats-Tsaqafi tadi, tercatat dalam sejarah perjalanan atau kehidupan kaum muslimin dan seterusnya. Adapun kalau orang-orang yang mengaku sebagai nabi padahal mereka nabi yang palsu, mungkin ratusan bahkan ribuan, akan tapi skala pengaruhnya tidak sampai menyebar seperti yang 30 orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas Nabi pun hanya menyebut angka 30 dan tidak menyebut nama orang yang mengaku Nabi tersebut, dan juga tidak menyebut kapan itu munculnya, juga tidak menyebut di mana itu akan munculnya. Demikian Pak Rashid, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, masih ada satu pertanyaan lagi. Tiga berapa? Coba lihat kembali pertanyaan yang masuk melalui alam telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berikut siapa di mana, Bapak? Bapak Risma di Tambun, Pak. Bapak Risma di Tambun. Siapa pertanyaannya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustaz, benar-benar tentang kematian. Adakah gunanya ketika seseorang antar mayit mau dikubur sambil berjalan itu bahkan taklim bersama-sama seperti la ilaha illallah gitu sambil jalan? Kedua, adakah sunahnya yang disebut tanah landak? Tanah landak itu tanah kumpulan besar batu kecil lalu di diganjalkan ya. Bantuan yang meninggal di tempat kuburan itu bocor selama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Iya, Pak Arisma di Tambun, barakallahu fiik. Pertama, yang disunnahkan ketika mengiringi jenazah adalah diam, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tidak disyariatkan berbicara, apalagi tertawa-tawa, termasuk berzikir apapun, termasuk membaca Al-Quran. Baik zikirnya la ilaha illallah, ataupun takbir, atau tasbih, atau apapun, tidak disyariatkan. Yang disyariatkannya apa? Berdiam diri, menutup mulut, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Termasuk al-imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab memakruhkan zikir apapun ketika mengiringi jenazah. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, demikianlah yang ditekankan oleh para sahabat, dan demikian yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqih mereka ketika menjelaskan masalah ahkamul janais, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Oleh karena itu yang disunnahkan ketika mengiringi jenazah bukan takbir, bukan tahlil, bukan berzikir, bukan membaca Al-Quran, apalagi tertawa-tawa atau ngobrol ngalor ngidul dengan urusan-urusan dunia. Tapi yang disyariatkan adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bertafakur tentang kematian. Saat ini kita menggotong orang ini, besok lusa mungkin giliran kita yang digotong. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari itu? Begitu terus sampai penguburan ini selesai, kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing. Itulah sunnah ketika mengiringi jenazah. Itu yang pertama. Kedua, apa ada sunnahnya pula tanah landak, yaitu tanah yang dibulet-bulet kayak bola gitu ya. Untuk apa? untuk ganjel agar si mayit itu tetap dalam posisinya, yaitu menghadap kiblat, miring ke kanan gitu ya. Baik. Sebenarnya bukan sunnahnya bukan itu. Tapi kalau itu diperlukan, dibutuhkan untuk mengikhtiarkan, mengupayakan agar si mayit itu tetap miring ke kanan ke arah kiblat, yang apabila tidak diganjel itu dikhawatirkan nanti berubah posisi menjadi menjadi terlentang gitu ya. Kalau sebatas itu dibutuhkan boleh, tapi tidak boleh menjadi keharusan. Oh, kalau enggak diganjel pakai ini menyimpang dari syariat bidah. Enggak seperti itu. Itu hanyalah salah satu kebutuhan. Apakah bentuknya harus bulat? Enggak juga. Pokoknya itu hanya berdasarkan kebutuhan agar posisi si mayit itu tetap menghadap kiblat, miring dan tidak membuatnya menjadi terlentang. Mau bulat kek, mau segitiga, mau segi empat, mau memanjang, mau dengan tanah, mau dengan apapun gitu yang menyebabkan si posisi mayit tersebut tetap menghadap kiblat, maka tetap dibolehkan. Jadi tidak diharuskan, tidak menjadi keharusan dan tidak menjadi bagian dari syariat ini. Saib Akhi Abdul Ghaffar dan juga para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja manapun, cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita masuk ke adzan maghrib. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.